Berikutnya, terakhir insyaallah pada pertemuan malam ini, ikhfa nun sukun atau tanwin pada huruf shad, dhad, ta, dha dan qaf ya. Tadi sudah kita singgung jumlahnya 15, yang 10 sudah diambil tinggal 5. Nah, ini kita pisahkan sendiri. Shad, dhad, ta, dha, kemudian qaf. Nah, coba kita baca. Mansuran. Nah, kaidah tadi terpakai juga ya. Menyiapkan pengucapan huruf setelah nun memberi gunnah yang sempurna ya. Mansuran. Ya, sekarang buat mi'dhafin. Di fathah. Mi'dhafin. Jadi sekitar tepi lidah kiri atau kanan. Mi'dhafin. Mi'dhinin. Wa. Au'dhirni. Au'dhirni. Au'dhirni. Sekarang qaf. Qaf dengan inghilaq, yakni betul munghaliq, mughlaq, jalannya tertutup, terkunci pada lidah, kemudian melewati khayshum, melewati rongga hidung, seperti kaf tadi, ming ya. Min qabli. Nah, min qabli. Nah, baik, jadi intinya kaidah yang tadi kita terapkan pada 10 huruf diterapkan pula pada huruf yang tebal ini. Namun ada tambahan, yaitu apa? Gunnahnya harus tebal karena hurufnya tebal juga ya. Isti'la mansuran ya. Min, bukan min tapi min, tebal. Min tinin. Anzirni. Min qabli. Nah, jadi ada tambahan untuk huruf shad, dhad, ta, dha dan qaf ada tafkhim ya, isti'la pada huruf yang setelahnya menyebabkan gunanya mufakhamah, tebal. Nah, ini kesimpulannya. Huruf-huruf yang 15 ini ya insyaallah dengan otomatis biidznillah akan dihafalkan kalau kita banyak melatih ya. Huruf ikhfa atau hukum ikhfa ini nunnya tidak ada tanda apa-apa di atasnya ya. Tidak ada sukun, tidak pula ada mim ya. Kemudian huruf yang setelahnya juga tidak ada tasydid. Ya, itu di antara tanda ikhfa. Kalau mau dihafalkan bisa insyaallah hafal. Banyak berlatih pun diterapkan pada huruf-hurufnya juga insyaallah secara otomatis ketemu sin langsung nyamar. Ketemu sin langsung nyamar, ketemu shad langsung menyamar. Nah. Untuknya 15.